لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita insya Allah di pagi hari ini akan bersama-sama membahas ayat 126 ya. Kita baca terlebih dahulu ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب وبئس المصير. الله أكبر. وإذ قال إبراهيم, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadza baladan amina, Tuhanku jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Warzuq ahlahu minat thamarati, dan berikanlah rizki kepada penghuninya dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan kepada hari akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan, ia mengatakan, siapa yang kufur maka aku akan memberikan kenikmatan hanya sedikit. Tsumma adtaruhu ila adzabin nar, kemudian aku akan memasukkannya ke dalam api neraka. Wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, hadirin rahimakumullah, ayat ini membicarakan tentang setidaknya ada dua permasalahan. Yang pertama adalah tentang kesucian Mekah, dan yang kedua adalah doa Ibrahim agar penduduk Mekah itu mendapatkan rasa aman dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal itu yang dibahas oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ini. Pertama, tahrimu Makkata, kesucian Mekah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, wa idz qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Tadi terjemahannya sudah ya. Rawa al-Imam Abu Ja'far bin Jarir an Jabir bin Abdullah. Imam Abu Ja'far bin Jarir atau Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, qala, Jabir bin Abdullah itu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna Ibrahim harrama baitallahi wa ammanahu, sesungguhnya Ibrahim telah menyucikan baitullah dan memberikan keamanan kepadanya. Wa inni harramtul madinata ma baina labataiha, dan sungguhnya aku mengharamkan menyucikan Madinah di antara dua kelompok atau dua perkampungan. Fala yusadu saiduha, maka binatang buruannya tidak boleh diburu. Wala yuqta'u 'idahuha, dan pohon-pohonannya tidak boleh dipotong. Wa hakadha rawahu An-Nasa'i, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, wa akhrajahu Muslim, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadirin rahimakumullah, menurut Ibnu Jarir At-Tabari bahwa, atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kesucian Baitullah, nah ini sejak Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, atau berkat doa dari Ibrahim alaihi salam. Meskipun nanti kita akan bicarakan bahwa kesucian Baitullah ini sudah terjadi sebelum Ibrahim alaihissalam. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kesuciannya itu sejak penciptaan langit dan bumi, ya, sejak penciptaan langit dan bumi. Tetapi riwayat ini menyebutkan bahwa secara tegas ketika Allah Subhanahu wa taala menyucikan Baitullah Al-Haram ini, juga di situ ada peran doa dari Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Nabi Ibrahim telah berdoa agar terjadi keamanan di Baitullah Al-Haram. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa ketika ada satu kondisi, ya, kemudian orang berdoa untuk mendapatkan hal itu, maka itu dimaksudkan supaya kondisi itu terus langgeng, ya. Seperti misalnya ada ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang dikhitab oleh ayat itu kan orang-orang yang beriman. Tetapi perintahnya untuk orang yang beriman itu apa? Agar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kan seolah-olah ada tahsilul hasil di sini. Ada sesuatu yang dihasilkan padahal ia sudah ada, gitu. Nah, maksudnya bukan itu, ya. Karena meskipun memang keimanan itu sudah ada di dalam dirinya pada saat itu, tetapi yang diminta adalah agar keimanan ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tidak meninggal kecuali dalam keadaan iman itu. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyucikan Baitullahil Haram, kemudian Ibrahim alaihissalam berdoa agar tetap kesucian ini, agar Allah memberikan kesucian terhadap Baitullahil Haram. Ini tujuannya adalah agar kesucian ini tetap langgeng demikian sampai hari kiamat, dan itulah yang dimaksudkan oleh Ibrahim alaihissalam dan dikabarkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya ini. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah menyucikan Madinah. Gitu. Madinah kan belum disentuh oleh Nabiullah Ibrahim ketika itu. Jadi ini adalah khas dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul, ya, setelah berdakwah di Mekah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Madinah itu sebelumnya belum disentuh oleh kenabian Ibrahim alaihissalam. Karena itu maka Rasulullah menyebutkan bahwa wa inni haramtu al-madinata, ya, mengharamkan Madinah. Madinah itu haram, ya, sebagaimana atau suci, kesucian Madinah ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ada batasnya. ada batasnya. Dan demikian juga Mekah, ada batasnya. Jadi kalau misalnya kita sekarang umroh atau haji, kita akan mendapatkan atau akan melihat batas di mana batas haram dari kota Mekah atau kota Madinah. Dan karena itu maka di situ ada checkpoint ya, untuk melihat identitas apakah orang yang datang di dalam kendaraan itu orang muslim atau non muslim ya. Jika non muslim maka akan disuruh untuk mencari jalan atau mengambil jalan alternatif, dan karena itu maka tidak masuk ke dalam areal tanah haram, tanah suci gitu kan. Nah, hadirin rahimakumullah, karena itu maka kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an ya, ayat Al-Qur'an yang secara tegas itu menyebutkan tentang keharaman atau daerah haram itu adalah Baitullahil Haram ya. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala misalnya menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya fala yaqrabul masjidal haram innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza ya, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, karena itu maka jangan sekali-kali mereka mendekat Masjid Haram ini ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, keharaman ya Baitullah itu Al-Haram, Masjid Al-Haram itu di Mekah itu adalah ditetapkan di dalam Al-Qur'an ya. Yang Madinah ditetapkan oleh apa? Nah, di dalam ayat ini, di dalam hadis ini tegas ditetapkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka Al-Qur'an adalah sumber pertama dari hukum Islam. Hadis atau sunnah adalah sumber kedua. Pertanyaannya, apakah hukum-hukum yang bersumber dari hadis itu tidak sekuat sumber-sumber atau hukum yang bersumber dari Al-Qur'an? Nah, tidak begitu ya. Jadi yang disebut dengan sumber kedua itu karena hadis itu berada di dalam framework Al-Qur'an ya. Pokoknya rata-rata itu tidak keluar dari ajaran Al-Qur'an. Nah, meskipun ada beberapa persoalan yang ditetapkan oleh hadis tidak ada di dalam Al-Qur'an ya. Tetapi dari sisi ketetapan hukum, meskipun ia bersumber dari Al-Qur'an, maka kedudukannya sama dengan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an gitu. Jadi tidak karena ini di dalam hadis tidak ada di dalam Al-Qur'an kemudian bisa diabaikan, tidak begitu. Karena itu maka keharaman Madinah ini juga sama kedudukannya dengan keharaman Mekah ya. Karena itu maka ya, seperti misalnya laki-laki itu haram memakai perhiasan dari emas misalnya, ini kan tidak ada ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang itu. Ini adalah hukumnya diambil dari sunnah ya, tetapi tidak kalah haram orang yang kemudian melanggarnya dibanding dengan orang yang melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Oke. Jadi ini yang kemudian menjadi kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah memiliki kedudukan sebagai tasyri' mustaqil ya. Punya otoritas untuk menetapkan hukum secara independen ya, meskipun tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya. Wa qad warada ahaditsu ukhar ya, ahaditsun ukhar tadullu ala anna Allah ta'ala harrama Makkah qabla khalqis samawati wal ardi kama ja'a fi sahihaini an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa Allah telah menyucikan atau telah mengharamkan Mekah sebelum penciptaan langit dan bumi, sebagaimana yang ada di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah, ia Ibn Abbas mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Makkah yauma fathi Makkah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada hari pembebasan kota Mekah, Futuh Mekah. Inna hadzal barada, sesungguhnya negeri ini harramahullahu yauma khalaqas samawati wal arda. Telah disucikan atau telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari penciptaan langit dan bumi. Bahwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka ia adalah haram atau suci dengan keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Wa innahu lam yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli. Sesungguhnya tidak halal berperang ya di Mekah itu kepada seseorang pun sebelumku. Wa lam yahilla li illa sa'atan min naharin, dan tidak halal kepadaku kecuali satu saat saja dari siang hari. Bahwa haramun bihormatillah ila yaumil qiyamah, maka ia haram dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. La yu'dadu syauquhu, tidak boleh dipotong durinya. Wa la yunafaru sayduhu, dan tidak boleh dihalau ya hewan-hewan buruannya. Wa la yaltaqitu luqtatahu illa man 'arrafaha, dan tidak boleh dipungut ya apa temuan-temuannya kecuali oleh orang-orang yang sudah menyebarkan ya terlebih dahulu barang yang dipungutnya itu. Wala yukhtala khilaha, dan tidak boleh dipotong tumbuh-tumbuhan ya yang basah ya selama ia tumbuh-tumbuhan itu merupakan tumbuh-tumbuhan yang hidup atau basah gitu kan. Basah itu maksudnya adalah masih hidup gitu, kecuali kalau sudah kering ya. Faqala al-Abbas, Al-Abbas mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illal idkhir ya, illal idkhir. Idkhir itu model apa, model tetumbuhan yang di kita itu model ilalang tapi harum ya, mirip kita itu dengan serai ya, serai ya itu. Nah, kenapa? Fa'innahu liqainihim walibuyutihim, karena serai itu ya biasa dipergunakan oleh mereka untuk mengharumkan mayat ya, dan walibuyutihim, dan untuk rumah-rumah mereka. Ya, nanti kita lihat ya. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan illal idkhira, kecuali al idkhir ya. Wa hadza labdu Muslim, ini redaksi Imam Muslim. Walahuma an Abi Hurairah tanahun min dzalik, dan bagi Bukhari dan Muslim ya, selain riwayat ini ya, ini meriwayatkan hadis yang serupa dari Abu Hurairah. Sumarau al-Bukhari ba'da dhalik, kemudian al-Bukhari meriwayatkan setelah itu, an Safiyyah binti Syaibah anin Nabi SAW mithla, dari Safiyyah binti Syaibah dari Nabi SAW hadis serupa ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah ya, ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyucikan Mekah itu ya pada waktu menciptakan langit dan bumi. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan Mekah ini sebagai tanah haram, tanah yang suci ya. Sampai kapan kesucian dari tanah Mekah itu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ya. Nah, dari situ maka Allah sudah menetapkan ya haram hukumnya untuk berperang di Mekah itu. Tidak ada peperangan ya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diperbolehkan adalah kepada Nabi Muhammad SAW sa'atan min naharin. Jadi hanya sejenak saja di siang hari, ya, untuk kemudian kembali, ya. Inilah yang kemudian terjadi pada apa yang disebut dengan Futuh Makkah, ya. Jadi Futuh Makkah ini adalah pengecualian, ya. Karena itu maka Futuh Makkah peperangan atau apa kontak senjata tidak terjadi dalam waktu yang lama, ya. Dan karena itu maka Rasulullah SAW segera setelah tunduk, orang-orang Mekah itu tunduk kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian mengampuni mereka dan tidak memperlakukan mereka, ya, secara keras, ya, kecuali orang-orang tertentu, ya, yang sudah dicatat oleh atau menjadi catatan Rasulullah SAW karena permusuhan mereka yang teramat sangat terhadap Islam ini, kecuali hanya mereka, dan banyak mereka diantaranya adalah keluar dari Mekah dan untuk kemudian melarikan diri, meskipun pada akhirnya banyak diantara mereka yang tertangkap, ya. Nah, jadi apa yang kemudian menjadi konsekuensi dari keharaman Mekah ini? Yang pertama adalah tidak boleh berperang, ya, apalagi ya di Baitullahil Haram, di masjidnya. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, betapa bahwa Baitullah ini adalah menjadi tempat yang haram, ya, Mekah, ya, dari apa batas tertentu sampai batas yang lain ini tidak boleh, ya, dipetik atau dipotong, bahkan syaukuhu, ya, durinya itu, ya, sehingga tumbuh-tumbuhan itu termasuk yang dipelihara di situ, ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini perhatian Islam yang sangat, ya, ketat terhadap soal lingkungan hidup, ya, sebenarnya. Jadi ini adalah bagian dari kesadaran tentang lingkungan hidup di dalam Islam, ya. Kenapa Mekah itu diperlakukan seperti itu sampai kemudian tanaman-tanamannya, tumbuh-tumbuhannya itu harus dipelihara? Karena kondisinya memang Mekah, ya, tidak memiliki tumbuh-tumbuhan yang banyak, kayak, ya, siapa di antara kita yang sudah memasuki Mekah, ya, mungkin kecuali sekarang-sekarang ini mulai kemudian tumbuh-tumbuhan cukup banyak, ya. Bahkan kemudian Arafah, Mina ini sudah berubah menjadi sangat rindang, ya. Ini yang kemudian menjadi bagian dari prediksi Rasulullah SAW, dan ini menjadi ciri dari hari kiamat, ya, hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat ini akan dicirikan dengan Arab atau Mekah, Madinah itu, Mekah dan Jazirah Arabia itu berubah menjadi wilayah yang hijau, ya. Dan ke arah situ itu sudah mulai terlihat, karena di Mekah itu juga sudah turun salju. Salju itu akan berdampak pada kesuburan, ya, kesuburan. Jadi kalau sudah turun salju kemudian berubah menjadi daerah yang subur, ya, tanaman-tanaman menjadi hijau, ya, tidak lagi gersang seperti yang kita saksikan, ini menjadi ciri dari akan datangnya atau sudah dekatnya hari kiamat, ya. Tapi di dalam hadis dikatakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi ketika perbandingan laki-laki dan perempuan 1:50. Satu berbanding 50. Saya pernah diskusi dengan teman-teman, mengatakan bahwa sekarang sudah mulai terlihat bahwa perempuan sudah jauh lebih banyak daripada laki-laki. Tapi dia bilang gitu, "Yo, jangan sembarang ngobrol ini," katanya. Karena saya pernah diskusi dengan seorang ahli kependudukan, dia mengatakan bahwa sekarang masih lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Kalau saya bilang, kalau itu benar berarti bersyukur, karena kiamat masih agak jauh. karena perbandingan laki perempuan dalam hadis itu dikatakan 1:50, gitu. Nah, gitu. Jadi sebagian dari tanda-tanda hari kiamat itu sudah mulai terlihat, dan ini diantaranya adalah terlihat di Mekah, ya. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian walayuna farusoiduhu, ya tidak boleh kemudian dihalau ya binatang-binatang buruannya. Jadi misalnya banyak burung-burung merpati misalnya di sekitar haram ini. Nah, ini yang kemudian jangan sampai juga kita kemudian latah atau bercanda main-main kemudian menghalau, karena ini termasuk yang diharamkan ya. Nah, termasuk juga apa yang kemudian bisa atau dianggap sebagai barang temuan ya, barang temuan. Karena itu maka bahaya kalau ada orang yang latah gitu kan, pakai sendal orang gitu kan, di sekitar Masjid Haram misalnya. Karena itu orang tua itu cerita-cerita hajinya orang tua kita itu benar-benar ketika menghayati tentang keharaman ini benar-benar mereka hayati. Sampai ketika misalnya sandal hilang ya, sandal namanya juga di tempat banyak orang gitu kan. Ya namanya hilang itu sangat wajar gitu kan. Bukan berarti kemudian ada orang yang mengambilnya, tetapi bisa jadi kemudian dia tidak lagi tahu di mana letak sendal yang menyimpannya di mana ya. Kemudian misalnya dia mengambil sendal, ini kan juga orang lain juga pasti tidak akan nyari gitu kan. Nah, ini juga termasuk hal yang sangat bahaya gitu kan. Karena ini termasuk bagian dari wala yaltaqitu luqtatahu illa man arafa. Kecuali memang sudah siapa yang kehilangan sendal ini kan, enggak mungkin itu melakukannya gitu kan. Nah, wala yukhtala khilaha, sampai kemudian tanaman-tanaman yang masih basah, meskipun tanaman itu adalah berbentuk ranting yang kecil, ini tidak boleh dipotong. Ya, tidak boleh dipotong. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah keharaman Mekah, gitu kan. Keharaman Mekah. Nah, para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang hadis ini pada putuh Mekah, para sahabat kemudian melihat ada satu hal yang biasa dipakai oleh orang-orang Mekah ketika itu. Apa itu? Ini yang disebut dengan al-idkhir. Al-idkhir. Idkhir itu tadi saya katakan ini adalah ya tumbuh-tumbuhan yang model mirip dengan ilalang ya, tapi harum. Karena itu maka kita kalau misalnya mencari istilah padanannya di dalam bahasa Indonesia, kita akan mendapatkan al-idkhir itu diterjemahkan dengan serai atau terkadang disebut dengan serai wangi gitu. Nah, Rasulullah diusulkan supaya ini tidak termasuk yang diharamkan, dalam arti tidak boleh dipotong. Nah, kenapa? Karena di dalam banyak atau di dalam satu hadis ya, al-idkhir atau serai wangi ini itu biasa dimanfaatkan oleh orang-orang Mekah untuk apa? Ya, pertama adalah untuk ya dalam kondisi berkabung ya, di mana mayat itu diharumi dengan air yang memakai air serai ini ya. Nah, mirip dengan kita sudah biasa memakainya kapur barus ya. Kapur barus kan ketika itu belum ada. Karena itu maka semuanya berasal dari alam, dan ini yang kemudian dipakai, al-idkhir ini yang dipakai. Yang kedua, wali buyutihim, untuk rumah-rumah mereka. Apa maksudnya? Rumah itu ya, itu dikasih misalnya itu biasanya orang-orang Mekah ketika itu untuk menutupi rumah mereka itu dengan pelapah kurma ya, dengan pelapah kurma atau dengan kayu-kayuan ya. Nah, di atasnya itu biasa kemudian ditutup dengan al-idkhir ini ya. Supaya apa? Supaya ada bau ada harum-harumnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian biasa dipakai oleh orang-orang Mekah ketika itu. Karena itu maka al-idkhir ini tidak termasuk yang dilarang. Kalau itu silahkan, karena manfaatnya yang sudah biasa dipergunakan oleh masyarakat ketika itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, dan ini adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan banyak sekali jalan dari Imam Bukhari dan Muslim ketika meriwayatkan hadis seperti ini ya. Wa an Abi Surayh al-Adawi annahu qala li Amr bin Sa'id wa huwa yab'atsu al-bu'utha ila Makkah, diriwayatkan dari Abu Syurayh Al-Adawi bahwa ia mengatakan kepada Amr bin Sa'id ketika mengutus utusannya ke Mekah, ya, ia mengatakan i'dzilli ayyuhal amiru an uhadditsaka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghad min yaumil fathhi, ya. Izinkanlah aku, wahai Amir. Amir itu maksudnya adalah komandan dalam sebuah peperangan, agar aku menceritakan kepada engkau satu kata atau satu kalimat yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada hari terjadinya Futuh Mekah. Sami'athu udhunaya, ya, yang pernah pernah didengar oleh telingaku, oleh kedua telingaku. Wawa'ahu qalbi, dihafal oleh hatiku. Wa absorathu 'ainaya hina takallama bihi, kemudian kedua mataku melihatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hal itu. Innahu hamidallaha wa athna 'alaihi tsumma qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, ya. Kemudian dia mengatakan inna makkata, sesungguhnya Makkah harramahallahu walam yuharrimhan nasu, sesungguhnya Mekah itu diharamkan oleh Allah dan tidak diharamkan oleh manusia. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an yasfika biha daman, untuk mengucurkan darah. Wala ya'dida biha syajaratan, tidak halal untuk memotong tumbuh-tumbuhan, ya. Fa in ahadun tarakhasa bi kitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum, ya. Kalau orang kemudian mengatakan bahwa telah diberikan keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, maka katakanlah sesungguhnya Allah mengizinkan kepada Rasul-Nya tetapi tidak memberikan izin kepada kalian. Wa innama adzina li fiha sa'atan min naharin, dan sungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hanya diizinkan satu saat saja, sejenak saja dari siang hari. Wa qad adat hurmatuha al-yauma ka hurmatiha bil amsi, oleh karena itu maka pada hari ini telah kembali keharamannya sebagaimana keharamannya itu pada hari-hari kemarin. Falyablug asyahid al-ghaibah, maka hendaklah orang yang menyaksikan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat di mana ia berbicara itu kepada orang-orang yang tidak hadir ketika itu. Faqila li Abi Syurayh ma qala laka Amr, ya. Kepada Abu Syurayh dikatakan, ya, apa yang dikatakan oleh Amr kepada engkau? Qala ana alamu bidzalika minka ya Abu Syurayh. Ia mengatakan saya lebih tahu daripada engkau tentang hal itu, hai Abu Syurayh. Innal harama la yu'idu 'asiyan wa la faran bidamin wa la faran bi kharbatin, bahwa sungguhnya haram tidak boleh memberikan perlindungan keamanan bagi orang yang 'asiyan, bagi orang yang durhaka. Wala faran bidamin, tidak juga boleh memberikan perlindungan kepada orang yang melarikan diri karena dia telah melakukan tindak pembunuhan. Wala faran bikharbatin, tidak juga boleh memberikan perlindungan keamanan kepada orang yang melarikan diri karena dia telah melakukan kerusakan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa hadza lafdhuhu, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini adalah redaksi dari Imam Muslim. Nah, jadi hadis rahimakumullah, hadis ini hadis yang menguatkan apa yang tadi dikatakan tentang kesucian dari Baitullah ini, ya. Bahwa kesucian Baitullah ini adalah kesucian yang datang dari Allah, bukan kesucian yang dikatakan oleh seseorang atau hukum yang telah ditetapkan oleh manusia tentang Mekah ini, ya. Nah, dari situ maka, ya, tidak boleh melakukan peperangan, tidak boleh kemudian menumpahkan darah, ya di tanah haram ini, ya di tanah haram ini. Dan kalau misalnya ada orang yang mengatakan, loh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan peperangan ya pada waktu Futuh Makkah itu, maka katakanlah ini adalah rukhsah. Rukhsah itu artinya adalah keringanan, ya. Jadi rukhsah itu lawannya adalah azimah. Azimah itu hukum asalnya, ya, hukum asalnya. Seperti misalnya sholat, azimah atau hukum asal dari sholat itu ia harus ditunaikan di setiap waktunya, ya. Karena inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, ya. Ini sudah ada waktu-waktunya. Tetapi ketika dalam keadaan di mana ia melakukan perjalanan atau safar, maka ia diperbolehkan untuk menjamak, ya, untuk menjamak. Nah, jamak dari sholat ketika dalam perjalanan ini yang disebut dengan rukhsah, keringanan, ya. Tetapi ketika illat atau sebab dari apa safar itu yang menjadi sebab dari rukhsah sholat bisa dijamak itu tidak ada, maka hukum kembali kepada hukum aslinya, yaitu sholat itu harus ditunaikan pada setiap waktunya. Nah, demikian juga ya di dalam hal ini, ya, berperang di Baitullah ini atau di tanah haram ini haram, ya, tidak boleh dilakukan kecuali ya pada saat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan futuh, dan itu hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat untuk kemudian kembali kepada hukum aslinya, di mana berperang di tanah haram adalah sesuatu yang haram, ya. Nah, kemudian ya ini dikatakan bahwa karena ia adalah tanah yang haram, maka la yu'idhu 'asiyan wala faron bidamin wala faron bikharbatin. Nah, ini termasuk ya. Kenapa ini kemudian ditegaskan di dalam riwayat ini? Karena ketika orang tahu bahwa Mekah adalah tanah yang haram, tidak boleh melakukan tindak apa pembunuhan di situ. Orang yang melakukan tindak pidana di tempat yang lain kemudian melarikan diri ke Mekah, itu akan dianggap atau akan menganggap dirinya berarti ini aman, ya. Nah, di sini dijelaskan orang yang melakukan tindak pidana seperti itu tidak boleh dilindungi, ya, tidak boleh dilindungi. Berarti dia dikembalikan ke tempat di mana dia melakukan tindak kejahatan itu untuk kemudian dia diberikan sanksi, diberikan hukuman sebagaimana layaknya pelaku kejahatan itu diberikan hukuman. Fa idza 'alima hadza fala munafata baina hadhil ahadisi ad-dalati 'ala anna Allah harrama Makkah yawma khalaqa as-samawati wal ardi wa baina al-ahadisi ad-dalati 'ala anna Ibrahim 'alaihi salam harramaha, ya. Kalau kemudian kita tahu tentang riwayat-riwayat ini, maka kita akan mengatakan tidak ada pertentangan antara hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Allah telah mengharamkan Mekah pada waktu penciptaan langit dan bumi dengan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa ya Ibrahim alaihissalam telah mengharamkannya. Li'anna Ibrahim aballagha 'anillahi hukmahu fiha wa tahrimahu iyyaha. Bahwa Ibrahim alaihissalam ya menyampaikan dari Allah hukum-hukum terkait dengan kota Mekah ini serta keharaman Mekah itu, wa annaha lam tazal baladan haraman, bahwa ia akan terus merupakan negeri yang haram, indallahi qabla bina Ibrahim alaihissalam laha, ketika sebelum atau menurut Allah sebelum Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, kama annahu qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktuban 'indallahi khataman nabiyyin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah telah dicatat sebagai khatamun nabiyyin. Ya, wa inna adama lamun jadilun fi tinatihi wa ma hadza qala Ibrahim alaihi salam rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, ya, al ayat, ya. Dan meskipun kemudian Adam ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, Adam ketika itu masih berbentuk tanah atau dia belum diciptakan, ya. Tetapi kemudian Ibrahim berdoa Rabbana, pada setelah itu kemudian Ibrahim berdoa Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, utuslah di antara mereka seorang rasul dari keturunan dari Ismail itu, al-ayat. Wa qad ajaballahu du'ahu bima sabaqa fi ilmihi wa qudratihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah doa Ibrahim ini karena sesuai dengan ilmu dan kudratnya yang telah terdahulu. Walihada ja'a fil haditsi annahum qalu, oleh karena itu maka ada di dalam hadis bahwa mereka berkata, ya Rasulullah, akhbirna an badi amrika, kabarkan kepada kami tentang permulaan urusan engkau. Faqala da'watu abi Ibrahim alaihis salam, aku adalah doanya Ibrahim, bapakku Ibrahim alaihis salam, ya. Wa busra Isa ibni Maryam, kemudian menjadi kabar gembira dari Isa ibnu Maryam. Wa ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusurus syami, dan ibuku melihat, ya, seolah-olah cahaya keluar dari dirinya yang cahaya itu, ya, kemudian apa, negeri-negeri atau istana Syam itu menjadi bercahaya, ya. Ayakhbirna an bad'i dhuhuri amrika kama sa'ati qariban insyaallah, artinya adalah kabarkan kepada kami tentang permulaan munculnya urusan engkau ini. Nah, kemudian juga nanti akan dibahas di tempat yang lain. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, persoalan ini yang kemudian, ya, kita harus bisa memadukan, memahami dua hadis yang, dua riwayat yang seolah-olah kontradiksi. Pertama, riwayat yang mengatakan bahwa inna Ibrahim harrama baitallahi wa ammanahu, ini diharamkan oleh Ibrahim. Tetapi riwayat yang lain itu menyebutkan bahwa Baitullah atau tanah Mekah ini diharamkan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi, itu maksudnya. Jadi ini mana yang benar, gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, ada yang disebut dengan thariqatul jam'i, ada yang disebut dengan thariqatul tarjih. Yang disebut dengan thariqatul tarjih, ada dua hal yang kontradiksi, yang bertentangan, kemudian, ya, mengambil salah satunya, ini yang disebut dengan tarjih, ya. Tetapi yang disebut dengan thariqatul jam'i adalah berusaha memadukan dua hal yang kontradiksi itu, ya. Nah, prinsipnya di dalam usul fikih dikatakan al-jam'u awla minat tarjih. Jama' mengkombinasikan, memadukan antara dua dalil yang terlihat bertentangan itu lebih utama daripada mengambil hanya salah satunya. Nah, jadi meskipun yang pertama menyebutkan Ibrahim yang mengharamkannya, riwayat yang kedua menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkannya sejak penciptaan langit dan bumi, maka sebenarnya meskipun dua riwayat ini berbeda, tetapi bisa dicari jalan tengahnya, gitu. Apa itu jalan tengahnya? Allah memang sudah menyucikan Baitullah ini, ya, sejak penciptaan langit dan bumi, ya. Tetapi Ibrahim kemudian berdoa dengan doa, ya, yang doa terkait dengan persoalan yang telah ditetapkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian termasuk doa Ibrahim alaihissalam itu dirujuk bahwa ia berperan mengharamkan atau menyucikan, ya, Makkah itu, meskipun sebenarnya kesucian Mekah itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Analoginya begini, ya. Ada hadis yang kemudian bertanya kepada Rasulullah. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, permulaan engkau itu bagaimana? Ya. Nabi mengatakan bahwa permulaanku adalah doa Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, ya, utuslah di antara mereka seorang rasul yang berasal dari mereka itu sendiri. Nah, ini kan doa Ibrahim alaihissalam. Karena itu Nabi menyebut bahwa permulaannya adalah doa Ibrahim alaihissalam. Lah, bukannya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan sejak azali bahwa Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, nabi terakhir. Iya, gitu kan? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditetapkan sejak azali bahwa ia adalah khatamun nabiyyin, nabi akhir zaman. Ya, bahkan kemudian ketetapan itu sudah berlaku, sudah terjadi ketika Adam sendiri belum diciptakan. Itu masih berbentuk panah, artinya belum diciptakan. Ya. Jadi ketetapannya sudah ada. Kemudian datang Ibrahim alaihissalam berdoa, ya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Nah, doa Ibrahim ini bertepatan dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dakwatu Ibrahim, bahwa permulaan dari kenabiannya itu adalah dakwatu abi Ibrahim alaihissalam, aku adalah bagian dari doa bapakku Ibrahim alaihissalam, kemudian wa busra Isa ibni Maryam, menjadi kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihissalam. Ini kan Nabi Isa menggambarkan atau mengkabarkan kepada Bani Israel tentang kedatangan seorang nabi akhir zaman bernama Ahmad, ya. Demikian di dalam surat apa As-Saff itu dikatakan hal itu, ya. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa ibuku, ya, Aminah, ini melihat, ya, dari dirinya ini keluar cahaya yang kemudian membuat istana Syam ini menjadi apa terlihat jelas. Ya. Nah, ini adalah kabar tentang permulaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jelas bahwa riwayat itu atau hadis itu ini tidak bertentangan dengan status bahwa ia adalah nabi akhir zaman yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum penciptaan langit dan bumi atau pada waktu penciptaan langit dan bumi. Nah, ini yang kemudian makna dari tahrimu Makkah. Di sini cukup panjang lebar berbicara tentang apa sejak kapan, ya, apa keharaman atau kesucian Mekah ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, permasalahan yang selanjutnya adalah doa al-Khalil li Makkah bil amni war rizqi. Doa al-Khalil Ibrahim alaihissalam untuk Mekah, ya, agar terjadi keamanan dan penduduknya diberikan rizki. Wa qawlu ta'ala ikhbaran 'anil khalil annahu qala, firman Allah yang mengabarkan tentang Khalil Ibrahim bahwa ia bersabda berfirman, rabbi ij'al hadha baladan aminan, ya Allah, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman, ay minal khaufi, dari rasa takut, ay la yar'abu ahluhu, ya, artinya penduduknya tidak merasa takut. Wa qad fa'ala Allahu dhalika syar'an wa qadran. Allah telah menetapkan hal itu sebagai syariat agama dan qadran, ketetapan yang bersifat apa ya? Kauni, ya, merupakan sunnah kauniyah, ya, hukum alam. Kaqouli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa man dakhalahu kana amina, siapa yang memasukinya maka dia aman. Wa qawluhu, dan firman Allah, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafan nasu min hawlihim, tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menjadikan negeri haram ini atau tanah haram ini sebagai negeri yang aman, padahal orang-orang di sekelilingnya itu, ya, terancam dengan penculikan dan lain-lain, ya. Ila wiri dhalika minal ayat, ya, dengan apa demikian juga ayat-ayat yang lain yang mengatakan hal yang sama. Wa qad taqaddamat al ahaditsu fi tahrimil qitali fihi, dan sudah terdahulu pembicaraan tentang keharaman berperang di kota Mekah ini. Wa fi sahih Muslim an Jabir, dalam sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, sami'tu Rasulullah yaqulu, saya mendengar Rasulullah bersabda, La yahillu li ahadin an yahmila bi Makkata silaha, tidak halal seseorang untuk memanggul senjata di Mekah, ya. Wa qala fi hadhi as-surati, dan di dalam surat ini dikatakan Rabbi jal hadza baladan aminan, ya Allah jadikan negeri ini adalah negeri yang aman, ai ij'al hadhihi al-buq'ata baladan aminan, artinya jadikan wilayah ini sebagai negeri yang aman. Wa nasaba hadza li annahu qabla bina'il ka'bati, dan itu ada hubungannya dengan ya kondisi di mana di tempat itu sebelum dibangun Ka'bah. Wa qala ta'ala fi surat Ibrahim, dan Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, wa id qala Ibrahim rabbi jal hadzal balada aminan. Ya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya. Ya, ini apa di sini ada apa alif lam ya, lit ta'rif ya, jadi ma'rifat. Nanti kita lihat ya pada ayat yang kita pelajari ini berbentuk nakirah baladan. Di sini hada al-balada ya. Tanah waqa'a du'a'u marratan thaniatan ba'da bina'il baiti wastiqrari ahlihi bihi ya. Seolah-olah terjadi pengulangan dalam doa Ibrahim alaihi salam itu dua kali. Jadi yang tadi sebelum berdirinya Ka'bah, dan ini setelah berdirinya Ka'bah dan ketika masyarakat itu sudah stabil ya tinggal di situ. Wa ba'da maulid Ishaq alladhi huwa asghuru sinnan min Ismail bi 13 sana, dan setelah kelahiran Ishaq yang merupakan anak kedua dari Ibrahim ya, Ishaq itu lebih muda 13 tahun daripada Ismail. Wa li hadza fi qala fi akhir ad-du'a, oleh karena itu maka di dalam akhir doa itu dikatakan alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbil samii'ud du'a. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku meskipun sudah usia yang tua ya, Allah telah memberikan Ismail dan Ishaq, sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar atas segala doa ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ayat ini menceritakan tentang bagian dari doa Ibrahim alaihissalam untuk menjadikan Mekah ini sebagai negeri yang aman ya, negeri yang aman, artinya penduduknya tidak merasa ketakutan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keamanan bagi Mekah ini sebagai syar'an wa qadran. Apa maksudnya syar'an? Syar'an itu menjadi ya ajaran di dalam agama, ya. Oleh karena itu Allah menetapkan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang membuat penduduk Mekah ini kehilangan rasa aman, gitu. Apa yang dimaksud dengan qadran? Ketetapan Allah yang bersifat kauni, artinya ya, ia Allah Subhanahu wa taala telah membuat Mekah ini menjadi negeri yang aman, gitu. Bisa dibedakan enggak dua-duanya itu? Allah telah menetapkan Mekah ini sebagai negeri yang aman. Jadi memang akan selalu aman di situ. Ya. Syar'an Allah kemudian menetapkan ia sebagai ajaran agama. Larangan-larangan untuk membuat kota Mekah ini sebagai negeri yang tidak aman. Seperti tadi misalnya diharamkan untuk berperang misalnya. Diharamkan untuk mengucurkan darah dan lain sebagainya. Bahkan kemudian melindungi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan misalnya, itu juga dilarang ya. Nah, ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya keamanan Mekah ini sebagai bagian dari hukum agama gitu. Seperti misalnya gini ya. Sekarang manusia itu ditakdirkan oleh Allah ya. Ini sebagai makhluk biologis itu harus makan dan minum. Misalnya, harus makan dan minum. Ya. Ini ketetapan Allah. Mukmin tidak mukmin, makan minum ini menjadi kebutuhan. Ya. Ketika seseorang itu merasa bahwa dia dalam keadaan haus, bahwa dia dalam keadaan lapar, apa yang harus dia lakukan? Ya, maka makan ketika itu tidak lagi menjadi perkara yang mubah, tetapi bisa jadi menjadi perkara yang wajib, misalnya untuk menyelamatkan dirinya dari kerusakan, misalnya. Ini satu contoh ya. Jadi ada yang disebut dengan apa qadron, ada yang disebut dengan syar'an. Syar'an itu menjadi bagian dari ajaran agama, qadron menjadi ketetapan yang bersifat kauni gitu. Nah, yang unik adalah ya, Nabi Ibrahim atau doa, ungkapan doa Nabi Ibrahim di sini ada dua bentuk. Yang pertama, ayat ini mengatakan Rabbi jal hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan Mekah ini sebagai negeri yang aman. Tanpa alif lam di sini, bentuknya nakirah. Itu kan. Umum ya. Tetapi di dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim berdoa dengan ungkapan wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan ya. Ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri yang ini. Nah, ini sudah ma'rifat, itu negeri yang aman. Nah, para ulama berbicara mengapa yang pertama itu bentuknya nakirah umum tanpa alif lam, yang kedua bentuknya ma'rifat dengan alif lam, ya, dengan alif lam. Nah, ini merujuk pada kondisi ketika Ibrahim berdoa. Jadi Ibrahim berdoa ya supaya menjadikan negeri ini sebagai negeri yang aman, ini dua kali. Pertama adalah ketika Ibrahim alaihissalam menempatkan Ismail bersama Hajar itu biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram ya. Ini kan tidak disebutkan bahwa ini adalah negeri Mekah. Kenapa? Bentuknya hanya berbentuk ia merupakan apa? Merupakan lembah ya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ, tidak ada air di situ, tetapi ia sadar disinilah rumah Allah berdiri. Meskipun berbentuk Ka'bah ini belum ada ketika itu, karena masih berbentuk apa? Berbentuk apa? Pondasi, ya. Pondasi juga tidak terlihat. Tapi disinilah rumah Allah, ya. Nah, jadi di situ belum menjadi sebuah negeri, gitu. Belum menjadi sebuah negeri, ya. Karenanya biwadin ghairi dzar'in, ya, hanya sebuah lembah saja, tidak ada pohon-pohonan di situ, ya. Nah, yang kedua, ketika Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa yang kedua, hadan balada aminan, ini setelah berselang ya 13 tahun lebih. Ya. Kenapa? Karena doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim pada saat di mana ia nengok kembali ya Ismail dan Hajar ini. Pada saat di mana Ishak anak kedua dari Ibrahim ini sudah terlahir, gitu, sudah terlahir. Di situ Mekah itu sudah dihuni oleh penduduk. Tidak seperti ketika ia menempatkan Ismail pertama kali, belum ada siapa-siapa. Kenapa? Karena sejenak setelah Ismail dan Hajar tinggal di situ, kemudian ada air, ya. Masyarakat nomaden yang berasal dari Yaman itu mereka datang dan kemudian ikut bertempat tinggal di tempat yang ditempati oleh Hajar dan Ismail itu, maka kemudian ya berbondong-bondong orang ikut tinggal di situ. Nah, jadi ini sudah stabil menjadi sebuah perkampungan berpenduduk di situ. Nah, karena itu maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan hadzal balada, ya, negeri yang ini, karena memang sudah berbentuk apa? Sudah berbentuk pemukiman seperti itu. Dan inilah yang kemudian ya dikuatkan di akhir doa, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan, ini dengan ungkapan alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepadaku meskipun pada kondisi di mana aku sudah tua, ya, tetapi Allah memberikan Ismail dan Ishaq, ya. Jadi kalau tidak salah itu Sarah ketika ia mendapatkan karunia Allah Ishaq itu usianya 90 tahunan, ya, dan Ibrahim ketika itu sudah di atas 100 tahun, itu sudah 100 tahun. Jadi inilah yang kemudian alal kibari, ya. Karena itu maka ketika Allah mengabarkan kelahiran Ishaq, Sarah itu kan mengatakan, ya, seorang nenek-nenek yang mandul gitu, bagaimana mungkin akan diberikan seorang anak. Nah, ini jadi waktu, ya, berbeda antara doa pertama dengan doa kedua, itu kan. Nah, wa qawlu ta'ala, dan firman Allah, warzuq ahlahu minat thamarati man ahamana minhum billahi wal yamil akhir, ya. Qawla wa man kafaru fa umatbi'uhu qalilan thumma aftaruhu ila azabin nar wa bisal masir. Rawa Ibnu Jarir an Ubay bin Ka'ab, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, qala wa man kafaru fa umatbi'uhu qalilan thumma aftaruhu ila azabin nar wa bisal masir. Qala huwa qawlullahi ta'ala. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari Ubay bin Ka'ab itu adalah firman Allah, ya. Ini kan gabungan antara doa Ibrahim dengan firman Allah, ya. Jadi qala wa man kafara, ada qala. Qala ini adalah Allah menurut Ubay bin Ka'ab. Jadi qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan dan seterusnya, ya. Wa hadha qawlu Mujahid wa Ikrimah, ini juga adalah pendapat Mujahid dan Ikrimah. Warwa Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas fi qawli ta'ala, ya, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam firman Allah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan narzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala Ibnu Abbas, kana Ibrahimu yahjuruha 'alal mu'minina dunan nas. Allah Ibrahim ketika berdoa ini menghususkan doa ini untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk seluruhan manusia. Fa anzalallahu, kemudian Allah menurunkan, wa man kafara aidan arzuquhum kama arzuqul mu'minina, orang yang kafir juga aku kasih dia rizki sebagaimana aku kasih rizki kepada orang-orang yang beriman. A akhluqu khalqan la arzuquhum, bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk kemudian aku tidak memberikannya rizki. Umatti'uhum qalilan, maka aku akan memberikan kesenangan kepada mereka sedikit saja. Tsumma aftaruhum ila adzabin nar wa bisal masir, kemudian kelak di hari kiamat akan kami paksa atau akan aku paksa mereka untuk memasuki neraka, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Tsumma qara Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas membaca, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa makana ata'u rabbika mahdhura, ya. Masing-masing, ya, dari orang mukmin juga orang-orang kafir, ya, numiddu ha'ula'i wa ha'ula, memberikan kepada mereka, ya, itu rizki, ya, dari pemberian Tuhanmu, ya, dan pemberian Tuhanmu itu tidaklah kemudian terlarang untuk memberikan kepada seorang yang kufur, ya. Warawa Ibnu Mardawai, warawa an Ikrimah wa Mujahid nahwa dzalik aidan, demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai dan Ikrimah, Mujahid juga seperti itu. Wa hadza qawli ta'ala, dan ini seperti firman Allah, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yu'min la yuflihun, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebohongan kepada Allah mereka itu tidak beruntung. Mata'un qalilun mata'un fid dunya, diberikan kesenangan di dunia, tsumma ilaina marji'uhum, kemudian kepada kamilah tempat kembali mereka, Tsumanudzikumul adzab asyarida bima kanu yakfurun, kemudian kami akan memberikan kepada mereka, ya, merasakan kepada mereka azab yang berat dari apa disebabkan karena kekufuran mereka. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah, wa man kafara fala yahzunka kufru, orang yang kufur maka janganlah kekufurannya itu membuat engkau bersedih. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu, kepada kamilah tempat mereka kembali dan kami akan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang telah mereka perbuat. Innallaha 'alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang ada di dalam dada. Numatti'uhum qalilan, kami akan memberikan kepada mereka kesenangan sedikit. Tsumanadzurruhum ila 'adzabin ghalid, kemudian kami akan membuat mereka, ya, terpaksa, ya, dipaksa, ya, untuk masuk ke dalam azab yang berat. Wa qawlu dan firman Allah, walaula an yakunan nasu ummatan wahidatan, seandainya manusia itu bukan merupakan, ya, umat yang satu, la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutim sukufan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadhharun, maka kami akan jadikan bagi orang yang kufur kepada Ar-Rahman, ya, rumah-rumah mereka itu apa, sukufan min fiddatin, sukuf itu atas rumah itu namanya apa? Atap rumah mereka itu terbuat dari emas, ya. Wa ma'arija 'alaiha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaki'un, dan rumah-rumah mereka itu ada pintu-pintu kemudian pagar-pagar, dan mereka bisa bertelekan dengannya. Wa zukhrufa, dan perhiasan-perhiasan. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, ya, dan semua itu adalah kesenangan-kesenangan di dalam kehidupan dunia. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, sedangkan akhirat di sisi Tuhanmu itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, ayat ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang permintaan Allah, doa Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar penduduk Mekah ini diberikan rizki dari buah-buahan. Ibrahim kemudian berdoa, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, untuk orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya, khusus untuk orang-orang yang beriman. Tetapi Allah menjawab, waman kafaro, demikian juga kepada untuk orang-orang yang kufur. Nah, fa umatti'uhu qalilan, maka orang-orang kufur itu akan aku berikan dia kesenangan sedikit. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini tentang doa Ibrahim alaihissalam yang mengkhususkan doanya itu untuk orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim sudah punya pengalaman sebelumnya, ya, ketika doanya itu untuk keseluruhan keturunannya ternyata yang dikabulkan oleh Allah itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ini kan dibahas di dalam ayat sebelumnya 125. Ya. Ayat 124, wa idtala Ibrahim rabbu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah mengatakan, aku akan menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Ibrahim kemudian meminta, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan juga keturunan-keturunanku. Qala la yanalu 'ahdudz zalimin. Allah kemudian menyebutkan, ya, orang-orang yang dolim itu gak akan dapat, jadi gak akan dikasih itu imamah itu, orang-orang yang dolim itu. Nah, Jadi di dalam ayat ini Ibrahim alaihissalam menurut para ahli tafsir itu mengacu pada pengalamannya itu, sehingga doa untuk mendapatkan rizki itu hanya untuk orang-orang yang beriman saja, gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berbeda dengan imamah pada ayat sebelumnya itu. Imamah hanya diberikan bagi orang-orang yang takwa, ya. Sedangkan di sini doa Ibrahim alaihissalam untuk orang-orang yang beriman dalam bab rizki ini Allah kemudian menolaknya, tidak. Ya, rizki ini akan diberikan juga bagi orang-orang yang kafir, itu maksudnya. Gitu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah bagian dari Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki ya itu diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, kepada orang yang tidak beriman. Dan ini juga termasuk yang tadi itu, ya, syar'an wa qadran. Ya, termasuk juga qadran ini, ketetapan Allah. Karena itu maka sampai kapanpun, meskipun Mekah itu tidak ada tanaman-tanaman, pertanian tidak ada di situ, tetapi buah-buahannya luar biasa, rizkinya itu luar biasa, buah-buahan itu lebih lengkap di Mekah daripada di kita. Ya, harganya juga, ya, di kita itu harga buah-buahan itu mahal sekali. Ya, di negara-negara lain kalau misalnya di Mesir misalnya itu harga-harga buah-buahan murah-murah, ya nggak tahu sekarang ini. Dalam keadaan krisis moneter di Mesir itu, ya, di Saudi juga tidak terlalu mahal. Padahal ya adalah semuanya impor, gitu. Nah, nah, hadirin rahimakumullah, ini adalah apa kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka bab rizki Allah Subhanahu wa taala memberikannya tidak hanya kepada orang yang beriman, tapi juga kepada orang-orang yang tidak beriman. Karena itu maka meskipun misalnya saat atau pada sebelum Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agamanya ini, orang-orang yang kufur kepada Allah tetap juga mereka ya mendapatkan kesejahteraan, ya. Bahkan hadirin rahimakumullah, ya, di dalam banyak ayat, ya, beriman tidak beriman ini sama-sama mendapatkan karunia ini, ya. Dan karunia Allah ini tidak kemudian diperuntukkan bagi kelompok tertentu, tidak untuk kelompok yang lain, ya. Lebih-lebih dari itu, ya, lebih-lebih dari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala bahkan kemudian memberikan sebuah gambaran, seandainya manusia itu tidak satu umat, ya, artinya tidak apa, satu umat itu artinya adalah satu apa, satu keturunan yang sama, gitu kan, kenapa? Ya, ras, meskipun ras berbeda, ya, gitu, itu kan ras bisa karena apa, pada akhirnya kan kemudian berkembang, gitu kan. Dalam antropologi itu kan manusia itu asalnya satu, ya, kemudian berpencar, ya, perpencaran ini yang kemudian melahirkan ras, gitu kan. Karena orang yang hidup di satu tempat menghadapi situasi yang berbeda dengan di tempat yang lain, ya. Kalau negara-negara atau berada di tempat yang panas, dia menjadi kulitnya hitam misalnya, tapi di tempat yang dingin itu menjadi kulitnya putih misalnya. Nah, dari situlah kemudian melahirkan ras itu. Tetapi intinya aslinya itu kan dari satu apa, dari keturunan yang sama, ya. Nah, seandainya itu bukan karena satu asal usul ini, gitu kan, maka Allah menyebutkan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan apa? Libuyutihim sukufan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadhharun wa libuyutim abwaban wa sururan itu wa zukhrufan dan lain-lain. Ini bentuk-bentuk kemewahan yang akan diberikan oleh Allah seandainya tidak karena asal usul itu, gitu. Itu maksudnya. Jadi, ya, kenapa sekarang apa non muslim itu terkadang atau seringkali justru mendapatkan apa keduniaan yang jauh lebih besar dari orang-orang yang beriman, ya, ilustrasinya ini Karena itu konon ya, ini bacaan lama saya ya, penduduk selatan dan utara. Selatan itu ditempati oleh 80% penduduk dunia. Ya, utara berarti 20% penduduk dunia. Selatan itu kan negara-negara muslim itu kan, itu apa Timur Tengah termasuk itu selatan. Ya, tetapi ya yang 80% penduduk dunia di selatan ini ya hanya beredar 20% kekayaan dunia saja di sini. Meskipun sumber daya alamnya ada di sini. Ya. Yang 20% penduduk utara ini 80% kekayaan dunia ada di situ. Kan luar biasa. Gitu kan? Ya. Ini bukan kemudian menjadi apa? Menjadi alasan bahwa ya sudahlah, kita miskin memang bukan itu, gitu kan? Tetapi ya, ini untuk menggambarkan ya, Allah Subhanahu wa taala di sini menggambarkan umatiyahum qalilan. Meskipun begitu, itu sebenarnya sedikit kesenangan itu. Kesenangan yang terbesar itu apa? Kesenangan yang terbesar itu ada di dalam akidah dan ketaatan kita kepada Allah. Itu kesenangan terbesar. Ya. Karena apa artinya coba bayangkan? Apa artinya? Ya, kita punya rekening gendut lah katakanlah gitu kan. Ya. Tapi kemampuan konsumsi kita kan sama. Ya. Apalagi kalau misalnya kemudian dikasih penyakit, dikasih gula saja. Ya. Kira-kira apakah kekayaan yang sangat besar itu kemudian bisa dia konsumsi? Pada akhirnya makan saja itu kemudian ditakar sedemikian rupa. Karena itu maka ketika kita masih bisa makan petai gitu, makan jengkol, suka-suka itu adalah kenikmatan besar dari Allah gitu kan. Kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Jadi kemampuan konsumsi orang itu terbatas sama gitu kan. Karena itu maka yang lain itu hanya aksesoris. Tetapi ketika iman tidak ada, maka ya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan umatiyuhum bukan usiduhum. Kesenangan, kesenangan itu terkait dengan pola konsumsi, ya. Tetapi sa'adah, ya, atau tumaknina ini terkait dengan kondisi jiwa. Nah, kondisi jiwa ini yang tidak diberikan oleh Allah kepada mereka, ya. Itu di dunia. Di akhirat lain lagi ceritanya. Apa artinya hidup manusia itu yang hanya berkisar 6 sampai 70 tahun rata-rata? Ini kemudian bergelimangan segala punya, tetapi kehidupan yang tidak ada ujungnya kelak di hari kiamat, dia ada di dalam kesengsaraan yang luar biasa, di dalam siksa yang luar biasa. Orang masuk, orang kafir masuk neraka khalidina fiha. Kekal, tidak ada kan ada ujungnya. Orang beriman masuk surga khalidina fiha abada, kekal untuk selama-lamanya. Inilah sesungguhnya kehidupan yang apa? Kehidupan yang sesungguhnya. Dan inilah yang kemudian menjadi apa? Menjadi pemberian Allah terbesar itu kan bagi hamba-hambanya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini terlepas dari berapa jumlah nominal yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, kepada orang yang tidak beriman, tetapi ingat ini umatiyuhum qalilan, sedikit saja dari kenikmatan-kenikmatan di dunia ini gitu kan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu apa memberikan ilustrasi, dan ini menurut saya adalah ilustrasi yang harus kita renungkan ya, bukan berarti untuk kemudian memberikan justifikasi ya bahwa umat ini harus miskin, tidak untuk itu, karena terbukti bahwa apa seringkali harta itu menjadi fitnah ya, harta itu seringkali kemudian juga membeli bahkan akidah ya, satu perjuangan umat yang sedang pis-apis ya berhadap-hadapan dengan misalnya non muslim gitu kan, kemudian hanya dijanjikan berapa miliar dibangunkan gedung ini, kemudian kelepek-kelepek, ini kan luar biasa, ini fitnah besar menurut saya gitu kan. Nah, karena itu maka umat juga harus berdaya memang, gitu kan. supaya kemudian agama ini bisa diberdayakan. Ya. Wa qawlu dan firman Allah tsumma attaruhu ila adzabin nar wa bisal masir, ya. Ay tsumma alja'uhu uljiuhu ba'da mata'ihi fid dunya wa basatna 'alaihi min dhilliha ila adzabin nar wa bisal masir, ya. Kemudian setelah itu maka atau setelah diberikan kesenangan di dunia dan kemudian dihamparkan, ya, di dalam kesenangan dunia ini, ini kemudian didatangkan azab neraka dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Wa ma'nahu annallaha ta'ala yatarruhum wa yumahhiluhum thumma ya'khudhum akhdha 'azizin muqtadir. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menunggu mereka, ya, membiarkan mereka, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengambil mereka itu akhdha 'azizin muqtadir, ya. Sebagai atau apa Allah yang memiliki kuasa, memiliki keperkasaan, ya. Kaqouli ta'ala sebagaimana Allah berfirman wa qayyim min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimatun tsumma akhadtuha wa ilayyal masir, ya. Suatu kampung, ya, diberikan tenggang oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun penduduknya itu penduduk yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambilnya secara tiba-tiba dan hanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihaini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la ahada asbaru 'alan adza sami'ahu minallahi. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas, ya, kata-kata yang menyakitkan yang didengarnya dibanding dengan kesabaran Allah. Innahum yaj'aluna lahu waladan. Manusia menyebutkan bahwa Allah itu punya anak. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim, padahal Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah lah yang memberikan kesehatan kepada mereka. Wa fi sahihi aidan dan dalam hadis sahih juga innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sungguhnya Allah, ya, membiarkan orang-orang yang zalim itu sampai kemudian, ya, ketika dia mengambilnya dia tidak bisa berkelit, ya, sedikit pun. Tsumma qara'a qawluhu ta'ala, kemudian Allah kemudian apa membaca firman Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhdhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, itu di dunia Allah Subhanahu wa taala memang memberikan rezekinya tidak hanya terkait dengan orang-orang yang beriman atau tidak hanya kepada orang-orang yang beriman tetapi kepada orang-orang yang kafir juga, bahkan kemudian jatahnya, ya, lebih, terkadang juga jatahnya lebih banyak, ya. Tetapi itu di dalam kehidupan dunia, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya kepada neraka dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, jadi karena itu maka di dunia kondisi-kondisi kedigdayaan mereka itu hanyalah memang sengaja Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh, masa tangguh kepada mereka, ya. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala itu demikian sabar, ya. Cacian, makian itu kepada Allah itu disebutkan, ya, kepada firman-firman-Nya disebutkan, tetapi Allah kemudian membiarkan, ya, sampai kemudian ketika Allah pada waktunya mengambil tidak ada yang bisa berkelit. Jadi hadirin rahimakumullah, hari-hari ini kita menyaksikan, ya, Israel itu dilanda kebakaran yang sangat hebat. Ini bayangkan ini, ya. Dari 48, ya, mereka terus menindas, ya, umat Islam, bahkan kemudian orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, ya, orang-orang yang terlibat di dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam misalnya, itu bukan orang-orang sembarang itu, ya. Syaratnya mereka harus hafal Al-Quran itu. Syaratnya mereka kemudian diuji sekian lama itu tidak pernah terlambat untuk sholat subuh itu. Jadi bukan orang-orang sembarang itu, ya. Anak-anak yang amalia istishadiyah, yang yang melakukan praktek mati syahid itu kan, mereka kan mendaftar, Dan anak yang belum hafal Al-Quran itu tidak diizinkan. Jadi selalu karena itu maka mereka yang amali istis hadiah ini adalah anak-anak yang untuk ya apa angkatannya itu adalah orang-orang yang terbaik ya. Dan karena itu mereka menjadi pahlawan di antara teman-temannya itu gitu. Nah, jadi dalam waktu yang sangat panjang bayangkan itu. Ini terus ya setiap hari pembunuhan, setiap hari apa kemudian penindasan ya. Seolah-olah Allah itu membiarkan mereka berlenggang kangkung lah gitu kan. Negara-negara Arab dicekoki semua itu. Tapi hanya karena apa itu penyebabnya itu kan mau roket atau apa itu. Itu kan. Itu kemudian terbakar dan langsung menyebar karena angin yang kencang itu kemana-mana dan ini sekarang sudah puluhan titik gitu. Itu terakhir itu masih disebut 16 titik tapi sekarang sudah di atas 36 titik gitu. Itu di kota Haifa itu sudah gedung-gedung sudah terbakar gitu. Itu. Nah, jadi ini satu contoh ya. Di Rohingya gitu kan yang apa orang-orang Islam itu dan ini bukan hanya kasus terakhir ini ya, dibantai ya Allah Subhanahu wa taala ketika menggerakkan Walillahi junudus samawati wal ard. Allah itu kan langit dan bumi ini adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka jangan menganggap ya atau jangan pesimis karena arus kekufuran itu kemudian seolah-olah sangat digdaya, kita tidak berdaya. Gitu kan. Kita punya Allah, ya. Ya. Dialah pemilik langit dan bumi, ya. Dialah pemilik agama, ya. Dialah yang kemudian ketika ia menghendaki maka segala sesuatu itu bisa digerakkan. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah melakukan upaya agar kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pionnya. Ya. Sebagai sesuatu yang digunakan untuk apa menolong agamanya ini. Itu kewajiban kita, ya. Karena kalau kita tidak melakukan upaya-upaya agar kita tidak atau agar kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang ikut mendirikan, menegakkan agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita dan Allah akan mencari orang-orang yang bisa dijadikannya sebagai alat untuk menegakkan agamanya Allah ini. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, itulah umatiyahum qalilan tsumma tarhu ila adzabin nar wa bisal masir. Baik ya Bapak Ibu semua, itu yang bisa kita tadaburi dari Al-Baqarah ayat 126. Mangga silakan kita punya waktu. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bu. Baik silakan Bu. Yang terkait ayat 121 yang aku telah itu. Baik ya, pertama hak tilawati. Nah.